بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهو بما تعملون بصير. والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم وإنك أنت العليم الحكيم. Pelajaran Tafsir Al-Aisar, pertemuan ke-150, Surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 274. Tiga ayat Allah Ta'ala yang akan kita bahas ini masih tidak jauh berkaitan dengan harta, berkaitan dengan nafkah, sedekah, atau hal-hal semisalnya. Dimulai dari firman Allah Azza wa Jalla dengan kalimat laisa 'alaika hudahum, sampai akhirannya insyaallah di ayat 274. Dan kita ada di bulan Rajab, ya. Pertemuan untuk di masjid ini masih tersisa berapa lagi insyaallah? Mungkin berapa? 6. Sekitar 6. Al-Baqarah itu sampai 286. Ya. Kalau hari ini kita selesai 274, berarti masih sisa 12 ayat lagi. Bisa enggak kita khatamin surat Al-Baqarah? Kalau bisa, sebenarnya dibisain aja sih. Bisa atau tidak kira-kira? Hah? Ayat hutang panjang satu hari bisa lah insyaallah, ha? Ayat hutang satu halaman. Kita sekarang di halaman 200, di halaman 46. 274. Tinggal 3 halaman dalam Al-Qur'an. Selesai kita Al-Baqarah sejak tahun 2014. 2014, 2014, 2014 awal-awal. 2015, 2016, ini 2017 Maret April mungkin, ha? 2018 sekarang. Berarti berapa tahun itu? Hampir 4 tahun membahas Al-Baqarah. Ya Masya Allah. Kalau kita enggak khatamkan sebelum Ramadan, nanti tambah lagi waktunya sampai Syawal, dan mungkin akhir Syawal baru kita mulai kajian di sini. Nanti kita lihat lagi apakah ya bisa kita habiskan ini Al-Baqarah sampai akhir atau tidak. Wallahu alam, yang penting kita jalankan dulu 272 sampai 274. Taib, Allah Ta'ala berfirman, atau silakan dibaca di antara antum. Syekh Taufik, tolong baca. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Mana kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk? Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik pada siapa yang dikehendakinya. Tafsir Al-Aisar. Masalah memberi petunjuk, maksudnya taufik, kepada mereka itu bukan urusanmu, karena kamu tidak dapat melakukannya. Tetapi tugasmu hanyalah menjelaskan jalan saja, bukan yang lain, dan kamu telah melaksanakannya. Bila Allah menghendaki mereka mendapatkan petunjuk, pasti Allah Ta'ala menunjuki mereka. Baik, jazakallah khair. Di sini Allah Ta'ala memulai dengan kalimat laisa. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Bukanlah alaika beban atasmu, bukanlah kewajibanmu untuk hudahum, memberikan mereka laisa alaika hudahum, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan hidayah. Hidayah di sini hidayah taufik, ya. Walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik pada siapa yang dikehendakinya. Sebelumnya kita melihat ayat ini 272, sebelumnya 271, 270. Ya. Sebelumnya itu ayat-ayat masih tentang apa? Infak. Ya. Tentang menzahirkan infak, merahasiakan infak gitu kan? Para ulama berbeda pendapat tentang ayat 272, dia ini mutasil atau munfasil. Ayat 272 ini mutasil, nyambung dengan sebelumnya dalam konteks yang sama, atau munfasil, berpisah. Ya, maksudnya apakah masih dalam konteks tema chemistry yang sama dengan 271 yang sebelumnya, atau beda lagi nih pembahasannya? Ya, paham di sini? Gitu. Yang mengatakan bahwasanya kalam ini, yaitu 272, muttasil, nyambung dengan sebelumnya, ya, masih satu tema dengan sebelumnya, maka yang dimaksudkan di ayat 272 ini adalah rincian untuk bolehnya sedekah atas orang kafir. Ya. Tapi masih dalam tema sedekah. Masih dalam tema sedekah, cuma spesifikasi tujuannya 272 ini dan berikutnya nanti untuk masalah sedekah kepada orang kafir, apa hukumnya gitu. Ya. Ini bagi ulama yang mengatakan muttasil. Dan ulama-ulama yang mengatakan muttasil ini juga mengacu pada riwayat-riwayat dan perkataan para ulama tentang sababun nuzul ayat 272 ini, sampai ada 4 cerita. Ya. Mengenai sababun nuzul ayat ini. Yang pertama, riwayat Sa'id bin Jubair secara mursal dari Nabi SAW tentang sebab turunnya ayat ini, dikatakan ya, di ikhraj, ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dalam mustadnya, ya, musannafnya, annal muslimina kanu yatasaddaquna ala fuqara'i ahli dhimmah. Kaum muslimin itu dulu bersedekah kepada para fuqara. Apa fuqara? Orang fakir. Orang fakir itu berarti maksudnya adalah orang yang kebutuhannya lebih banyak dibandingkan pemasukannya. Fuqara ahli zimmah. Fuqara u ahli zimmah berarti apa? Orang-orang fakir dari ahli zimmah. Ahli zimmah itu siapa? Orang kafir yang berada di tanggungan orang kekuasaan muslimin. Ya. Nah. Jadi muslimin kasih sedekah buat mereka. Falamma kathura fuqara'ul muslimin, ketika mulai banyak orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, la tatasaddaqu illa ala ahli dinikum. Janganlah kalian bersedekah kecuali kepada orang seagama dengan kalian. Itu kata Rasulullah. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini, mubihatan, yang membolehkan lissadaqati ala man laisa min dinil Islam, untuk bersedekah kepada orang yang bukan dari agama Islam, walaupun masih banyak orang-orang muslim yang kere, ya, fakir. Itu sababun nuzul pertama dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tetapi, dan juga ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Tetapi Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, beda dengan Ibnul Arabi. Dan beda lagi dengan Ibnul A'rabi. Beda lagi itu. Ibnul A'rabi condong ke bahasa. Lughah. Ibnul Arabi ini seorang ahli fiqih dan ahli hadis dalam mazhab Maliki. Kalau Ibnu Arabi ini orang kafir sebenarnya dia. Ya. Iya, taib. Kata Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran, beliau berkata, hadithun batil. Hadith ini hadith batil. Jadi, ya ini cuma khazanah ilmiah saja. Ya. Khazanah ilmiah, tadi cerita saja. Ya. Itu yang pertama dari posibilitas sebab nuzulnya ayat ini. Cerita model kedua. Zakara An-Naqash. An-Naqash menyebutkan bahwasanya Nabi SAW utiya bisadaqat. Didatangkan sedekah-sedekah kepada Nabi SAW. Faja'ahu Yahudiyun. Maka datang kepada beliau seorang Yahudi. Faqal, berkata Yahudi itu, a'tini. Ya, apa arti a'tini? Ya, bagi dong, kayak gitu. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka min shadaqatil muslimina syai'." Nabi SAW berkata, "Kamu tidak punya hak dari sedekahnya kaum muslimin sedikit pun." Ya. Enggak dikasih sama Nabi SAW. Fadhahabal yahudiyu ghayra ba'id. Kemudian Yahudi tersebut pergi dan belum jauh pergi, nazalat. Turunlah ayat laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Ketika turun, setelah turun ayat itu, fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Maka Rasulullah kemudian panggil Yahudi itu, Kemudian Rasulullah kasih itu sedekah. Ya. Begitu. Sebab turunnya ayat ini. Ini tidak disebutkan sanad sama sekali kecuali sekadar yang ada di kitab Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Athiyah. Ya. Kitab Al-Muharrar Al-Wajiz tafsir Al-Qur'an, namanya Al-Muharrar Al-Wajiz, masyhur, termasuk tafsir yang masyhur. Ya, di kalangan thalabul ilm, dan ulama, Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Athiyah. Jadi yang kedua ini pun tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Ya. Ada juga riwayat lain. Kali ini diriwayatkan oleh At-Tabari. Ibnu Abbas berkata, "Kana nasun minal ansari lahum qarabatun fi bani Quraidhata wan Nadhir." Orang-orang Ansar. Ansar di sini apa? Travel umrah, Ada Ansar namanya travel umrah, ya. Penduduk Madinah asli. Ya, penduduk Madinah asli yang membantu orang-orang Muhajirin ketika mereka berhijrah ke Madinah. Orang Ansar itu dari suku Aus dan Khazraj yang dulu mau diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tapi masuk Islam, habis itu mereka bersatu dalam Islam. Orang-orang Ansar itu punya kerabat dari kalangan Bani Quraidhah dan Bani Nadhir. Mereka siapa itu? Yahudi Madinah. Punya kerabat, kafir enggak? Kafir. Enggak mau masuk Islam. Ya, betah mereka dengan kekufuran mereka. Wa kanu la yatasaddaquna 'alaihim raghbatan minhum fi an yuslimu idza ihtaju. Orang-orang Ansar ini enggak mau sedekah kepada kerabat-kerabat kafir mereka ini, ya, karena orang Ansar kepingin mereka masuk Islam dulu, baru nanti kita kasih. Fanazalatil ayatu bisababidzalik. Maka kemudian turun ayat dengan sebab ini. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Itu versi ketiga. Versi keempat. Sebagian ahli tafsir menghikayatkan anna Asma'a ibnata Abi Bakar As-Siddiq. Antum tahu Asma' binti Abi Bakar. Anaknya siapa? Abu Bakar, kan tadi udah bilang, ya. Asma' binti Abi Bakar. Asma' binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar dari istri pertamanya Abu Bakar. Ya. Dari seorang ibu yang bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Ya. Yang ditalak oleh Abu Bakar ketika masih di masa jahiliyah. Ya. Itu Qutailah, dan Qutailah ini ya ibunya Asma. Termasuk anak di awal-awal pernikahan, di anak tertuanya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga beristrikan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini radhiyallahu anha muslimah. Kemudian yang ikut dengan Abu Bakar. Taib, Ummu Ruman ini punya anak, menikah dengan Abu Bakar akhirnya punya anak Aisyah radhiyallahu anha dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Kalau dari pernikahan dengan Qutailah punya anak Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar. Taib, Asma lebih tua daripada Aisyah. Sekian, bahkan ada hikayat mengatakan sekian belas tahun lebih tua dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini sangat belia ya. Sangat muda ya. Nah, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq aradat an tasila jaddaha Abu Quhafah. Asma ini pengen silaturahim ke kakeknya Abu Quhafah yang bukan orang muslim. Thumma amtana'at min dhalika likaunhi kafira. Kemudian urungkan niatnya, dia mengurungkan niatnya karena mengetahui Abu Quhafah kafir. Bapaknya Abu Bakar. Fanazalatil ayatu fi dzalika, maka turun ayat ini. Ya, banyak versi-versi ini disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman, salah satu ahli tafsir di zamannya. Ya, dan juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ala kulli hal, dari semua ini yang lebih agak dikit lebih selamat ya. Itu riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir At-Tabari. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Kalau yang pertama itu sudah dihakimi oleh Ibn al-Arabi batil. Yang kedua hanya disebutkan oleh Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan Ibn Atiyah itu ulama abad 5-6 Hijriah. Jauh. Yang ketiga oleh Imam At-Tabari, ulama abad 3 dan 4 Hijriah. Wafat 310 Hijriah. Dan beliau Imam At-Tabari ketika menyebutkan riwayat dengan sanad. Iya. Memang versi pertama juga disebutkan dengan sanad, cuma itu sudah diakui oleh Al-Imam Al-Qurtubi riwayat Mursal Sa'id bin Jubair ke Nabi SAW dan juga disebutkan oleh Ibn al-Arabi sebagai hadis batil. Ada kulli hal itu bagi apa? Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini nyambung dengan ayat sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ghairu muttasil, artinya independen dibandingkan ayat-ayat sebelumnya. Ya. Jadi ini laisa alaika hudahum dan seterusnya itu ibtidaul kalam, permulaan kalam membuka tema baru. Tetapi sebenarnya tetap saja ini ada nyambungnya dengan sebelumnya karena masih dalam satu pembahasan yang sama atau serupa, yaitu masalah sedekah. Kita berminggu-minggu belajar tafsir Al-Azhar enggak berhenti dari permasalahan sedekah demi sedekah demi sedekah. Ya kan? Terus aja, ya. Dan ini tiga ayat ini insyaallah ayat-ayat terakhir pembahasan sedekah dalam Al-Baqarah. Setelah itu pembahasan riba. Oke, besok-besok pekan depan itu kan pekan pertama ya. Benar enggak? Sekarang tanggal 31 bukan? Iya, jadi tafsir Al-Aisyah lagi. Ya, mungkin pekan depan baru kita bicara riba ya. Iya, insyaallah. Nah. Begitu ya. Nah, gini. Jadi boleh atau tidak bersedekah kepada orang kafir? Boleh. Tapi perhatikan yang betul, perhatikan kata Imam Al-Qurtubi, "Hadhihi shadaqatu allati ubihat lahum hasba ma tadammanathu hadhihi al-atharu hiya shadaqatut tatawwu'." Intinya sedekah yang dimaksud untuk dibolehkan adalah sedekah sunnah. Karena sedekah terbagi menjadi dua. Sedekah wajibah dan sedekah sunnah. Sedekah wajibah itu zakat. Ya. Sedekah sunnah selain dari zakat. Nah, tapi bagi perhatikan baik-baik. Sedekah wajibah itu zakat. Sedekah sunnah itu selain zakat. Ya. Sedekah wajibah tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya. Termasuk zakat fitr. Sedekah sunnah boleh tidak? Boleh. Baik berupa uang, benda, harta, pakaian, atau seterusnya. Kecuali mazhab Abu Hanifah. Bagi mazhab Abu Hanifah, zakat fitr diperbolehkan untuk dibagikan kepada orang kafir. Ini disebabkan usul mereka, asal mereka yang berbeda. Bagi mazhab itu, zakat fitr itu hukumnya tidak wajib, maka masuk ke dalam sedekah sunnah. Gitu. Tapi Ibnu Arabi lagi-lagi bilang, "Hadza dhaif la asla lahu." Mantap kan Ibnu Arabi dari tadi? "Hadza batil, hadza dhaif, ya la asla lahu." Enggak, ini kebetulan aja. Itu bukan pekerjaan utama beliau ya, tapi kebetulan aja. Ya. Ibnu Arabi ulama Maliki, mazhab Maliki. Ya. Udah biasa itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, udah biasa mendhaifkan perkara-perkara mazhab Hanafi, udah sering, udah biasa itu. Ya. Jadi antum jangan kaget. Kasihan banget mazhab Abu Hanifah dikit-dikit dibantai terus sama mazhab yang lain. Udah biasa, ya. Tenang aja. Antum juga kalau ngelihat orang Pakistan, orang Turki salat, mungkin ada bedanya sama salat antum. Ya, mungkin aja sholatnya enggak bersedekap gini karena mazhabnya beda. Hah? Ya, pernah? Kalau orang mungkin antum lihat orang Turki mungkin atau orang Pakistan sebagainya, mereka sholat kayak gini. Tangannya turun, enggak kayak gini, ya. Antum enggak bisa, ya akhi, antum astagfirullahalazim. Antum tunaikan sholat yang benar, bersedekap antum. Manhaj antum apa sih, gitu kan? Hah? Ya, ini perbedaan mazhab fikih, ya. Jadi sedekah wajib dan bagi kita zakat fitr wajib tidak? Wajib. Bahkan untuk anak kecil wajib tapi ditanggung oleh walinya. Sedekah wajib tidak bisa disalurkan kepada orang kafir. Karena Nabi SAW bersabda, "Umirtu an akhudha sadaqata min aghniyaikum wa aruddaha fi fuqaraikum." Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kalian, kaum muslimin. Dengan ada ikum, ya aghniyaikum, orang-orang kaya di antara kalian. Wa aruddaha fi fuqaraikum, dan aku salurkan ke orang-orang fakir dari kalian, muslimun. Maka kata Allah, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada waliul amr minkum, dari kalangan kalian. Kaum muslimin. Berarti kalau misalnya waliul amr dia adalah kafir, seperti orang yang sebelumnya ini, ditaati tidak? Nah? Enggak dia taati. Karena enggak sah. Mau bagaimanapun, mau dengan cara apapun, enggak bakal dianggap sebagai waliul amr yang sah dalam Islam. Walaupun waliul amr yang muslim, walaupun caranya pemaksaan, ya, pemberontakan pemerintahan kemudian berbalik pemerintahan dikuasai oleh pembelot ini dan dia muslim, maka tetap disebut waliul amr, ya, walaupun orang ini berdosa tentu, ya, caranya salah, tapi dianggap sebagai waliul amr dan as-sama' wa ta'ah, mendengar dan patuh, ya. Begitu. Nah, dalam tafsir Al-Isar mengatakan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, masalah memberi petunjuk maksudnya taufik. Ya, kita ke ayat sekarang. Hidayah taufik. Ya. Taufik hidayat. Ya. Itu nama orang kok itu. Taufik hidayat. Kepada mereka, itu bukan urusanmu. Karena kamu tidak dapat melakukannya. Pahami baik-baik. Hidayah itu ada beragam macam. Ibnu Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid menyebutkan macam-macam hidayah. Ada al-hidayah al-ammah, ada hidayatul ilm, ada hidayatul amal. Ya. Beliau menyebutkan lima macam hidayah. Hah? Empat atau lima? Empat ya. Berarti yang terakhir hidayah ila nar awil jannah. Pertama al-hidayah al-ammah al-mustarikah atau al-mustarakah. Hidayah umum. Pelajari ini. Kalau antum kalau mengenal taksil ilm, pengklasifikasian ilmu, pembagiannya dengan baik, antum bisa punya pemetaan. Kalau enggak punya peta, antum enggak bisa ngapa-ngapain nanti. Hidayah pertama, hidayah umum. Yang semua makhluk Allah itu mendapatkannya. Ya. Semua makhluk Allah mendapatkannya. Seperti apa? Hewan. Hewan dapat hidayah tidak? Berarti bisa ngapalin Quran dong? Nah, hidayah bukan hidayah taufik yang dimaksud. Bukan juga hidayah apa, tapi hidayah umum. Ya, beberapa binatang setelah dilahirkan, lahir, dilepas sama orang tuanya. Ada gak yang ngajarin dia berburu? Gak ada. Dan gak ada kursus, gak diajarin, ya. Gak ada seni bela diri, tapi bisa dengan hidayah dari Allah. Nah. Burung yang bisa niru suara orang. Burung apa namanya? Burung beo ya. Kau kakak tua beda lagi tuh ya. Oh iya, ya udahlah. Burung beo ya. Nah, burung beo ini bisa niru suara orang. Anak punya tetangga ya. Itu dulu era-era dangdut ya. Burung kakak tuanya ini ditaklim dan ditalkin apaan tuh gitu. Waktu anak kecil kayak gitu. Anak setiap sholat zuhur, ya sholat, pokoknya setiap sholat lewat situ selalu digituin sama tuh burung. Udah mati tuh burung sekarang. Dulu waktu masih tahun 90-an. Apaan tuh? Gitu-gitu nana. Kurang ajar banget itu kan. Ya. Semua orang digituin, bukan anak doang. Jadi bukan khusus anak, alhamdulillah. Tapi semua orang lewat situ, semua digituin tuh. Itu udah zikir wiritan harian, sobah mawal masa. Dia lakukan itu. Ya. Apaan tuh? Gitu kan. Terlewat, masya Allah. Itu kok bisa burung seperti itu? Hidayah bukan? Hidayah. Tapi ini bukan hidayah irsyad atau hidayah taufik. Bukan, ini hidayah umum. Allah menciptakan mereka seperti itu dengan kemampuan seperti itu. Nah, hidayah umum ini tidak ada kaitannya dengan akal. Ya? Jadi tadi pertama ada hidayah umum. Semua makhluk dapat. Terus kedua hidayah ilmu, yaitu hidayah irsyad. Antum hafalkan ya, hidayah ilmu atau hidayah irsyad. Irsyad. Yang ketiga hidayah amal atau hidayah taufik. Namanya sama lah. Ini istilah doang ya. Supaya mempermudah. Hidayah amal atau disebut juga taufik. Ya. Yang keempat hidayah menuju surga atau neraka. Binatang itu dapat yang mana? Satu, dua, tiga, empat? Satu saja. Empat dapat nggak? Enggak, karena binatang itu tidak masuk surga atau tidak masuk neraka. Tapi dikisos, ya. Ada Al-Hakim Mustadrak. Taib, yang pertama, hidayah pertama, hidayah umum, binatang dapat. Dapat. Langit, awan, semua dapat hidayah. Karena pergerakan semua ini tidaklah terjadi kecuali Allah Ta'ala telah memberikannya hidayah. angin bergulir kemana-mana, itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitannya dengan akal? Tidak. Tidak ada. Darah yang mengalir di tubuh kita, ada kaitan dengan akal? Tidak ada. Semua itu hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya. Subhanallah. Semua itu, semuanya, tanpa kecuali. Segala hal debu-debu yang berterbangan, itu dari hidayah umum. Tidak berpahala dan tidak berdosa. Ya enggak? Tidak berpahala dan tidak berdosa. Tidak ada kaitannya dengan akal. Dan bukan hidayah ilmu dia. Bukan. Apakah kita bilang kalau burung beo bisa ngikutin antum apa antum? Apakah kemudian antum bilang, Masya Allah, Syekh beo, alamah beo. Ya. Enggak kan? Enggak ada ilmunya itu. Apakah itu ilmu? Bukan. Skill, iya. Skill, iya. Tapi skill yang tidak ada ilmunya sama sekali. Walau hatta dia ngulangin bismillahirrahmanirrahim, enggak bisa kita bilang, Masya Allah, ini beo ini udah jadi ustaz. Ya? Enggak pakai ilmu. Antum tanya, coba tafsirnya huruf ba dalam Arabik itu huruf apa namanya? Yo, dia jawabnya bismillahirrahmanirrahim lagi sama dia. Karena cuma bisa itu doang. Itu hidayah umum. Dari cabang hidayah, permasalahan hidayah umum ini, ya, ada seseorang pernah menyanggah ke ana. Menurut ana, kata dia, binatang itu juga punya akal, cuman tidak seperti manusia akalnya. Ini perkataan yang salah. Binatang sampai kapanpun tidak punya akal. Tapi kemudian hujahnya yang mengatakan binatang punya akal, itu berhujah dengan burung beo. Masya Allah, burung beo dijadikan dalil bahwa saya dia punya akal. Hujahnya kemudian juga kucing misalnya. Kucing kalau kita panggil meong, terus kita kasih makanan, besoknya kita ngemel meong, dia minta makanan, nagih makanan. Itu menunjukkan ada rekaman di pikirannya tentang ya lafal meong dan madlul dari lafal meong. Dalalah lafal meong. Dan dia beristinbat dari lafal meong itu, pasti ini majikan saya pengen ngasih makanan. Itu berarti punya akal di situ. Enggak, itu bukan akal. Itu bukan akal. Ya. Kemudian binatang banyak yang bisa berburu, mengetahui mana-mana mangsanya dan yang bukan mangsanya. Ya enggak? Kucing ketemu dengan ayam, baik yang sudah mati atau yang sudah tidak hidup lagi. Sama itu ya. Baik yang masih hidup. Atau yang sudah mati, yang sudah digoreng pula. Itu tahu, itu makanan dia. Bukankah itu ilmu? Bukankah itu dari akal? Enggak. Ketika ada akal, berarti nanti akan ada ilmu. Apakah kita bilang kucing ini berakal? Kalau kita bilang kucing ini berakal, berarti nanti bakal punya ilmu. Nah, karena akal itu membedakan manusia dengan lainnya. Dengan akal itu manusia bisa menyerap ilmu. Sementara binatang, karena tidak punya akal, tidak bisa menyerap ilmu. Adapun kejadian-kejadian seperti ini namanya hidayah dari Allah, tabiat. Bukan akal. Dan bukan hasil dari istinbat akal, bukan. Iya. Singa-singa di sirkus misalnya. Penguin atau lumba-lumba. Kok bisa mereka dengan serempak kompak seperti itu? Apakah itu karena mereka berakal? Tidak. Tapi ada pembiasaan di situ dan pembiasaan itu tidak mensharping akal, tidak. Mensharping apa Indonesianya? Menajamkan akal, enggak. Melainkan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah umum, makanya kita bilang tadi hidayah umum itu tidak ada pahala atau dosanya. Ketika ada akal, maka disitulah baru ada pahala atau dosa. Ya enggak? Makanya anak kecil belum baligh itu tidak disebut berakal. Ya enggak? Karena akil baligh baru sudah itu disebut berakal, baligh. Ya? Gitu. Anak kecil kalau dibilang berakal, berakal enggak? Berakal tapi belum sempurna lah kita bilang gitu. Tapi enggak dimutlakkan dia akil. Kalau dia sudah akil, berarti sudah baligh. Dan dia sudah dapat dosa atau pahala. Maka kita nggak bisa bilang, ini burung beo, ini berakal dia. Ya udah, kapan balighnya kalau gitu? Nah, jadi binatang tidak berakal. Ini hidayah umum. Oke. Kemudian, kedua, hidayah irsyad. Atau hidayah ilmu. antum mendapatkan ilmu, antum paham, itu hidayah ilmu, pengetahuan, irsyad. Ya. Apakah berkonsekuensi amalan? Ya, tergantung antumnya. Kalau baru sampai sebatas ilmu, maka itu baru hidayah irsyad. Dan itulah Rasulullah mampu untuk melakukan itu, ya Rasulullah mampu. Rasulullah mampu melakukan itu, memberikan hidayah apa? Ilmu. Anda mampu enggak dengan izin Allah memberikan antum hidayah? Bisa, tapi hidayah ilmu. Sehingga antum paham. Ditanya paham enggak? Paham. Terus pasalnya jelasin, antum ngangguk-ngangguk. Itu berarti antum mendapatkan ngangguk gini kan ya? Geleng kayak gini ya, ngangguk-ngangguk. Berarti antum sedang mendapatkan hidayah ilmu. Ya. Antum paham apa yang Anda bicarakan dari bahasa, itu berarti mendapatkan hidayah ilmu. Begitu. Kalau misalnya ada perempuan bilang, saya nunggu hidayah, baru saya jilbaban. Datang masih hidayat beneran nanti ya. Ini hidayah ini maksud apa? Antum tanya ke dia, perempuan belum jilbaban. Antum bilang ke dia, ukhti, kapan kamu berjilbab? Wow, nantilah mas, saya nunggu hidayah. Sementara nama antum Taufik, bukan hidayah. Nah, di sini nunggu hidayah, hidayah apa? Kalau sudah dikasih tahu jilbab itu wajib, berarti sudah dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad, ilmu. Berarti situ sudah tahu ilmunya. Tinggal diamalkan yang ketiga, hidayah taufik atau hidayah amal. Ya? Hidayah taufik atau hidayah amal. Kalau seseorang cuma mengilmui doang tapi enggak mau diamalkan, dia baru step hidayah ilmu saja. Enggak sampai taufik buat dia. Begitu. Yang keempat, hidayah menuju surga atau neraka. Itu nanti di akhirat nanti. Ya, Allah yang akan tunjukkan jalan ke surga dan tunjukkan jalan ke neraka nanti di akhirat. Nah, di sini masalah memberi petunjuk taufik. Ya, jadi udah paham ya di sini ya. Kata Allah, bukan kewajibanmu agar mereka mendapatkan hidayah taufik. Jadi kalau kita dakwah, itu goal kita bukan supaya orang mendapatkan taufik. Itu udah serahkan kepada Allah. Tapi goal kita supaya orang paham. Urusan dia nanti mengamalkan, itu nanti Allah Ta'ala yang mengaturnya. Karena kita gak bisa. Rasulullah SAW bertahun-tahun pengen gak Abu Talib? Pengen gak supaya pamannya itu Abu Talib masuk Islam? Ya pengen. Dan Abu Talib mengakui akan benarnya agama Nabi Muhammad SAW. Berarti Abu Talib sudah dapat hidayah belum? Sudah dapat hidayah, tapi hidayah irsyad atau ilmu. Dan beliau menyaksikan. Tapi sampai akhir hayatnya, tidak sama sekali masuk Islam. Gak mau syahadat. Gak mau la ilaha illallah, gak mau mengatakan. Berarti belum sampai diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan pengetahuannya. Begitu. Rasulullah mampu enggak untuk memberikan hidayah taufik pada Abu Talib? Enggak bisa. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah taufik pada orang yang kamu cintai. Ya, lebih-lebih pada orang yang tidak kamu cintai. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah taufik pada orang atau pihak yang Allah kehendaki. Berarti hidayah taufik ini termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah sifat fi'liyah Allah yang bergantung pada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, Anda pernah ngajarin antum tentang iradah. Pekan kemarin bukan? Pekan kemarin memang kita masuk. 3 minggu lalu, Masya Allah. Masih ingat gak? Yang enggak ingat keluar. Hah? Enggak, bercanda doang. Nah, gitu ya, jadi ya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah taufik, tapi bisa memberi hidayah ilmu atau irsyad. Ini butuh klasifikasi seperti ini supaya ketika antum nanti ditanya perihal hadis atau ayat-ayat mutasyabihat, itu antum bisa membela nabi antum, bisa membela kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan antum akan dapat pahala besar dari itu insyaallah. Iya. Nanti kalau ada orientalis atau teman antum yang liberal atau teman antum filsafat bilang, "Eh, lihat antum kan ngaji katanya. Lihat, kata Allah, laisa 'alaika hudahum dan kata Allah lainnya, kamu tidak bisa berhidayah." Berarti apa fungsinya Rasulullah SAW? Gitu kan? Mulai dihina tuh Rasulullah SAW. Antum bela dengan ilmu antum. Antum bilang ke dia, "Ya akhi, kita butuh ilmu untuk berbicara seperti ini. Ada 4 macam hidayah. Hidayah umum, antum jelaskan. Hidayah irsyad, hidayah ilmu, ya. Hidayah taufik, hidayah amal, dan terakhir hidayah ke surga atau neraka." Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'i'ul Fawaid. Pengklasifikasian seperti klasifikasi seperti ini untuk memudahkan kita memahami. Antum jelaskan bedanya hidayah irsyad dengan hidayah taufik, dan ini masyhur dalam kalangan ahlu sunnah. Semua kudu paham, ya. Lama ngaji nggak paham kayak gini, ini nggak boleh. Harus paham supaya nanti kita bisa punya bekal dalam membela agama Allah dan membela Nabi kita kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa ketemu dengan beliau. Antum pengen ketemu dengan beliau? Insyaallah, semoga Allah Ta'ala rezekikan kita supaya ketemu dengan beliau di telaga beliau dan di jannah. Allahumma amin. Nah, karena hidayah taufik itu bukan urusanmu. Makanya dalam dakwah, urusan kita itu bukan supaya orang itu langsung soleh atau jadi soleh, itu nanti urusan Allah Ta'ala. Kalaupun kemudian orang itu enggak jadi soleh, walaupun sudah paham, ya udah kita serahkan kepada Allah. Nabi SAW saja, pamannya saya yang paling dekat dan melindungi dakwahnya, itu enggak dapat hidayah taufik. Dan beliau tidak menyesal kemudian putus asa, enggak. Ya udah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedih juga, tapi serahkan kepada Allah. Lihat ahli Taif, orang-orang Taif yang kemudian mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersedih hati ketika pulang, bersedih hati dengan luka, ya, luka di kakinya. Dapat hidayah enggak mereka itu? Kira-kira dapat hidayah irsyad enggak mereka itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Dapat, walaupun enggak semuanya mungkin, tapi yang penting Rasulullah sampaikan. Wama alaina illa al-balagh, wama alaika illa al-balagh, cuma nyampain ya, supaya mereka paham. Tapi kemudian mereka mau mengamalkan enggak, malah mengusir. Berarti tidak mendapatkan hidayah taufik. Rasulullah bilang ke Aisyah radhiyallahu anha ketika bercerita, "Wa ana al-mahmumu fi nafsi." Atau kama qol. Saya ketika itu, aku ketika itu betul-betul mahmum. Mahmum itu kesedihan perihal apa yang akan terjadi di masa depan. Kegalauan akan apa yang akan terjadi pada masa depan. Maksudnya apa? Aku setelah dibegitukan oleh mereka, bukan sedihku, maksudnya begini, bukan sedihku karena perlakuan mereka, bukan. Itu aku terima, enggak apa-apa. Tapi aku sedihkan bagaimana nanti kaum muslimin, bagaimana berkembangnya Islam. Jadi bukan sedih akan apa yang berlalu, tapi sedih melihat bagaimana ke depannya. Itu Rasulullah kayak gitu tuh, futuristik kesedihannya. Bukan yang lama diungkit terus, enggak. Ya, Rasulullah sampai sedih. Enggak dapat hidayah taufik mereka. Ya. Makanya dalam dakwah kita ikuti metodenya dakwah Rasulullah SAW. Yaitu sampein. Yang kadang-kadang kalau misalnya anak kadang berpikir, kok kajian anak terangkan ini, anak kadang berpikir, kira-kira mereka paham gak ya? Paham insyaallah lah, mudah tadi. Tapi kira-kira mereka butuh gak sih apa yang anak jelasin gitu. Kemudian anak pernah nanya ke sopir, seorang sopir ya. Kemudian beliau menjawab, bisa jadi ada di antara mereka insyaallah ada yang kena. Maksudnya begini, anak bicara tentang hidayah. Mungkin bagi beberapa antum, permasalahan hidayah anak gak begitu butuh. Udah sering dengar di kajian lain. Walaupun belum paham sih, tapi udah sering dengar. Ya. Tapi yang pihak lain bisa jadi dia, wah ini yang selama ini saya cari, bertahun-tahun saya hidup, akhirnya saya cari, saya dapetin faedah ini yang bisa jadi, kita nggak tahu. Nah tugas kita apakah untuk mencari orang siapa yang paham siapa yang enggak, tugas kita sampein aja dan usahakan supaya orang paham ya, cuman untuk menggali antum semua paham satu-satu gitu capek itu, atau antum udah amalin belum? Pekan depan pokoknya ana tes semuanya. Ana dia catatan antum sudah mengamalkan belum? Enggak bisa digituin umat, ya. Kita bukan anak SD lagi kan. Nah begitu, jadi tugas kita adalah sampaikan ya. Tetapi tugasmu hanyalah menjelaskan jalan saja, bukan yang lain. Dan kamu telah melaksanakannya. Bila Allah menghendaki mereka mendapatkan petunjuk, pasti Allah akan menunjuk. Bila Allah menghendaki mereka mendapatkan petunjuk, maksud petunjuk apa di sini? Taufik. Pasti Allah Ta'ala akan menunjuki mereka. Tafadhol. Iqra. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa saja harta yang baik yang paling dekat dengan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Tafsir Al-Aisar. Segala yang kalian sedekahkan, kalian akan mendapatkan pahalanya. Baik itu sedekah yang diberikan kepada orang mukmin atau orang kafir, selama kamu berniat karena Allah dan mencari keridhaannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun harta yang kalian nafkahkan di jalan Allah, itu maka pahalanya itu ini min khair. Lihat di sini, min khair. Khair di sini artinya apa khair? Harta. Khair di sini artinya harta. Sebagian dari lafal khair dalam Al-Qur'an maknanya harta. Bahkan Ikrimah pernah berkata, kullu khairin fi kitabillahi fahuwa mal. Semua lafal khair dalam Al-Quran, semuanya itu maknanya harta. Itu kata Ikrimah. Tapi tidak. Tidak. Karena di surat An-Nahl ada kalimat dari Allah Azza wa Jalla, waqila lilladhina attaqu, waqila lilladhina attaqu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Gimana firman Allah? Waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum? Sahih tidak? Ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum? Qalu khaira. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa nanti di surga, madza di akhirat nanti, madza qala rabbu, madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka akan menjawab khaira. Apa khaira di sini? Al-Quran, kebaikan ya. Jadi orang-orang masuk surga nanti jangan dibilang dengan ini, apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala selama dunia? Harta, enggak. Tapi kebaikan, Al-Quran dan hikmah, sunnah gitu. Jadi enggak semua khair dalam Al-Quran maknanya al-mal ya. Seperti surat apa? Al-Adiyat, gimana lafalnya? Kalau watuhibbun al-mal hubban jama, itu jelas watuhibbun al-mal, al-mal, harta. Tapi ada khair. Gimana? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya dia mencinta, menyukai khair. Khair di sini kebaikan apa-apa? Harta, menyukai, sangat menyukai harta. Ya. Nah di sini wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun yang kalian nafkahkan dari khair, kebaikan, maka itu untuk diri kalian sendiri. Pahalanya untuk diri kalian sendiri, ya kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa yang meraup hidayah, mengamalkan hidayah, maka sesungguhnya dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Yang pertama, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, itu adalah statement. Kalimat khabar. Bahwasanya apa yang kalian nafkahkan itu kembali ke diri kalian nanti pahalanya. Adapun yang kedua, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, ini adalah larangan. Ya. Dan maksudnya adalah larangan. Dan janganlah kalian membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Susah ini, Masya Allah. Ya, menafkahkan sesuatu, membelanjakan sesuatu kecuali karena mencari ridha Allah. Susah ini. Mencari, Masya Allah, ini anak kupas di sini, keridhaan di sini. Wajah Allah. Salah ini terjemahannya. Ahsan tajazakallah khairan. Jadi wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Ana kopas dari suatu software terjemahannya, ya, terjemahannya. Yang sahih terjemahannya adalah melainkan karena mencari wajah Allah. Wajah sama ridha itu beda. Tapi orang yang mencari wajah Allah, ya pasti dia mencari ridha Allah. Tapi wajah itu dengan ridha itu beda. Ya. Wajah dan ridha itu beda. Ya. Nah, kedua-duanya sifat Allah. Allah Ta'ala memiliki wajah, iya. Sifat dzatiyah khabariyah. Ridha juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi beda antara wajah dengan ridha. Wajah sifat dzatiyah khabariyah, kalau ridha sifat ma'nawiyah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai. Ya, dan wajah beda lagi, ya. Tetapi orang yang mencari wajah Allah, maka pasti dia mencari ridha Allah. Gitu ya. Itu ada di pelajaran seperti itu, ada di ana jelaskan dalam kitab, dalam syarah atau kajian kitab Al-Qa'id Al-Muthla. Antum buka YouTube, dengerin, ya, udah 20-an seri itu. Antum dengerin, pahami kalau antum mau mempelajari tentang firqah-firqah, asma was sifat, tentang sifat Allah dan asma-Nya, antum pelajari itu, dengerin, ya. Gitu. Jadi belajarnya jangan yang ringan-ringan terus. Agak levelnya naikin dikit lah. Ya, supaya kelihatan ada ilmunya gitu. Jangan kelihatan jenggotnya doang, ya. Iya. Tafsir Al-Isar, segala yang kalian sedekahkan, kalian akan mendapatkan pahalanya. Baik itu sedekah yang diberikan kepada orang mukmin atau orang kafir, selama kalian berniat karena Allah dan mencari ridha-Nya. Baik itu kepada orang mukmin ataupun orang kafir, berarti sedekah sama orang kafir boleh? Boleh, selama dia tidak menyerang agama kita. Ya. Karena boleh kita berbuat bir dan ihsan dan adil kepada orang yang tidak memerangi agama kita. Ya. Oke, kemudian lanjut. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Tafsir Al-Isar, Allah menegaskan janji mulia tersebut. Sedangkan kalian sama sekali tidak akan dizalimi dengan dikurangi sedikit pun dari apa yang kalian sedekahkan. Ini ada berapa nih? Ada 20 ya? 20. Nah, ikhwan atau akhwat yang punya pertanyaan di kertas, ya, nanti yang nanya insya Allah dapat suatu kitab. Tapi enggak begitu besar, cuman pahalanya besar insya Allah. Nah, wama tunfiqu min khair, dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan. Masya Allah. Di antara harta baik yang dinafkahkan ya menyumbang buku atau kitab, kemudian dibagi-bagiin ke orang. Kadang-kadang setan membisikkan ke kita, antum ngapain bagiin kitab, kayak dibaca aja sama orang. Nah, kan gitu kan. Ya, kamu ngapain bantuin dia, belum tentu harta kamu dikelola dengan benar gitu kan. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan wa ma tunfiqu min khair, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, yuwaffa ilaikum, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Wa antum la tuzlamun, dan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan dengan nafkah tersebut. Ya, misal kita dapat hidayah dari Allah, ya, pengen ngasih buku zikir pagi petang dan sesudah sholat fardu, ya. Kasih ke siapa ya? Tetangga saya udah pada bisa basar semua, pasti nggak butuh buku kayak gini. Ah, nggak jadi dah. Nah, mulai. Setan mikirin, membuat kita berpikir seperti itu. Padahal kalau kita kasih ke orang awam, nggak paham basar, nggak paham ini, bisa jadi ini buku sangat membantu banget, sangat membantu. Ya, karena mungkin bagi kita udah hafal, mungkin zikir pagi petang udah hafal saya mah. Ah, ngasih ke orang juga paling nggak dibaca. Jangan kayak gitu. Kecuali kalau memang antum ngasih Fathul Bari ke orang awam baru itu ya. ya, masih Fathul Bari. Kasih yang buku kecil, dikasih ke orang, kholas, serahkan kepada Allah. Jangan ikuti bisikan setan, ah nanti paling gak dibaca. Itu membuat apa? Kebayang pikiran, ya putus asa dengan pemberian sendiri. Ya, akhirnya besok-besok apa gak mau ngasih lagi lah. Padahal bisa jadi itu orang membaca. Cuman memang itulah setan, memberikan was-was, fi sudurin nas. Ya, begitu. Dan kalau misalnya, ya, membaca ini, orang kita kasih, dia baca di kamarnya, di kontrakannya. Selama dia baca ini, waktu dia dihabiskan untuk ketaatan, dan ketika itu akun pahala kita, rekeningnya itu nambah seiring waktu dia digunakan untuk kebaikan. Karena sebab dengan izin Allah, dengan sebab kita ngasih buku yang kecil ini, alhamdulillah. Ya, kayak video-video semisal ini upload di YouTube, nggak perlu kita ah nggak ada viewersnya, nggak ada yang nonton, udahlah nggak usah lagi direkam-rekam lah, enggak, tetap rekam upload. Karena kalau misalnya ada yang menonton ya melihat sejam majalah hidup dia diporsikan untuk melihat video kita, pahala yang ngalir insyaallah, buat kameramen ya, buat fasilitatornya, buat orang yang menyumbangkan donasi buatnya, itu semua dapat insyaallah. Ya, jadi kita jangan berpikiran tentang hidayah taufik untuk orang, dan jangan berpikiran hasilnya orang itu bagaimana nanti, cukup kasih, dah selesai. Sebagaimana kita ajarkan di sini hal-hal, Anda enggak mau susun sama antum. Ah, paling ilmu ini antum enggak bakal ngamalin. Masa Anda pikir gitu? Enggak. Insya Allah antum amalkan, dan insya Allah suatu saat akan dapat faedahnya. Tanpa antum harus berterima kasih ke Anda, tapi bersyukur pada Allah aja udah. Akan dapat faedahnya suatu saat insya Allah. Enggak sekarang mungkin, tapi kelak. Antum sadar, oh ini yang pernah diajarin waktu itu di Masjid Rawa Bambu. Ya, di bagian bawah ya, mungkin yang perempuan kok banyak debunya, apek ya, tapi dapat ilmu alhamdulillah. Itu insyaallah seperti itu. Ketika antum menafkahkan sesuatu, maka Allah tegaskan janji mulia Allah, kalian sama sekali tidak akan dizalimi dengan dikurangi sedikit pun dari apa yang kalian sedekahkan. Bahkan secara gaib ya, hanya Allah yang tahu. Ketika kita menyedekahkan sesuatu, maka Allah yang akan mengelola investasi kita tersebut. Baik, diganti qori antum, Syekh Arif. Ya, fadhil. Artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Tafsir Al-Aisyah, dalam ayat ini Allah menerangkan kemana orang yang terbaik harta itu dinafkahkan dan sedekah itu diberikan, yaitu kepada orang-orang fakir dan muhajirin yang telah diusir dari negeri dan meninggalkan harta benda mereka di sana serta berkepung di Madinah di dekat Rasulullah. Mereka tidak dapat berjalan di muka bumi untuk berdagang dan bekerja. Allah Ta'ala menjelaskan ciri-ciri mereka agar dikenal oleh Rasulullah. Seandainya tidak bersifat dan ciri-ciri itu dan disebabkan oleh keengganan mereka untuk meminta-minta dan mereka menjaga kehormatan diri, mengira bahwa mereka itu orang-orang kaya, tidak memerlukan sedekah lagi. Jazakallah khairah. Lil fuqara, berinfaklah kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Ya. Di sini fuqara kadang-kadang disandingkan fuqara dan masakin. Ketika disandingkan fuqara dan masakin, maka maknanya masing-masing beda. Fuqara itu orang yang tidak orang yang berkebutuhan. Ya, dia lebih di bawah penghasilannya di bawah pengeluarannya. Sedangkan orang miskin itu masih setara antara pengeluaran dan kebutuhan. Tapi cukup banget ngepas, itu miskin. Adapun fakir itu lebih lebih buruk, lebih bawah lagi dia keadaannya. Tapi kalau misalnya di ini apa namanya, dipisahkan fuqara sendiri gini, maka masuk ke dalamnya fuqara dan juga masakin. Ya, sebagaimana kadang-kadang Islam dan iman dipisahkan itu maknanya serupa, semuanya sama maknanya. Tapi ketika disandingkan, maka Islam ada sendiri, iman ada sendiri. Sebagaimana di hadis Jibril yang panjang itu. Untuk orang-orang yang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka terkepung. La yastati'una darban fil ard, mereka tidak bisa, tidak dapat berusaha di muka bumi. Itu tidak bisa berjalan di muka bumi dengan apa namanya, dengan mencari nafkah lagi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, kamu kenali mereka dengan sifat-sifat mereka. Bisimah, sima itu artinya tanda-tanda. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Sebenarnya banyak cabang dari cabang permasalahan dari ayat ini. Nah, ini fuqara yang dimaksud adalah fuqara il muhajirin. Fuqara dari kalangan muhajirin ketika itu, ayat itu ya turun. Fuqara kalangan muhajirin, ya, yang mana ya disebut juga, sebagian ulama menyebutkan diantara Al-Qurtubi memaksudkan mereka ini adalah ahlus sufah namanya. Ahlus sufah, ya, yang disebutkan Al-Qurtubi, wa kanu nahwan min arba'imi'atin rajul, min arba'imi'ati rajulin, mereka sekitar 400 orang. Ahlus sufah 400 orang, ya. Ma lahum ahlun wala mal, mereka enggak punya keluarga dekat dan mereka enggak punya harta karena baru hijrah. Hijrah kan meninggalkan harta dan keluarga lama, ya kan? Keluarga yang kafir ditinggalkan. Gimana kira-kira kalau enggak punya harta, enggak punya keluarga? Misal antum mau menjadi thalibul ilm, pengen ikut durus di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi itu setiap hari itu ada durus, ta'lim, kajian kitabnya. Di Masjidil Haram juga ada, setiap hari, ba'da maghrib terutama. Ba'da subuh juga. Tapi enggak setiap hari kok ba'da subuh. Nah, itu antum ke sana ya dengan visa umrah mungkin ya. Sebulan maksimal. Ada keluarga enggak? Enggak ada. Harta semampunya. Bisa itu di Masjid Nabawi, bisa tetap hidup ya teman-teman, insyaallah. Ya, bukan dengan berburu burung, enggak boleh di sana. Enggak boleh matiin burung ya. Ya, antum tinggal di sana tapi pada jam-jam tertentu di malam hari enggak boleh di sana, melainkan keluar. Makannya hanya roti aish, roti ma'isyah, roti ada roti khoroti yang biasa orang Saudi makan itu. Rotinya itu enggak ada coklat, enggak ada apa-apanya, enggak ada. Dia cuma roti doang gitu. Itu biasa dibagi kalau buka puasa. Itu basinya lama banget, enggak basi-basi kayaknya tuh. Iya. Jadi kalau hari Senin atau Kamis atau puasa-puasa sunnah, itu ada di bagian-bagian di Masjid Nabawi, ya. Kurma, kopi, teh, atau air zam-zam di mana-mana ada. Terus ada khubz, roti aish ini, roti ma'isha ini, roti kehidupan. Karena ini ada sejarahnya ini. Dulu waktu belum ketemu minyak di situ, orang-orang pada kere, padang pasir doang isinya. Itu orang-orang bertahan hidup dengan roti itu. Iya, roti yang keras, yang menunjukkan kerasnya kehidupan padang pasir. Warnanya juga mirip padang pasir warnanya. Iya, dimakan itu emang apa namanya, lumayan keras dia, lumayan apa namanya. Kalau ibarat ada nasi, ada beras putih, ada beras merah. Jadi padat gitu ya. Padat dimakan. Dan kenyang insya Allah. Makan itu dan makan kurma dan makan air zam-zam dengan niatan mengenyangkan perut. Sambil antum thalabul ilm di masjid itu. Kalau selesai dari durus, antum ke maktabah, perpustakanya masya Allah banyak sekali. Ya, masya Allah. Itu antum sebulan kayak gitu, gak ada keluarga. Gak ada harta. Hotel pun gak ada. Terus kalau misalnya masjid tutup, antum keluar tinggal di mana? Ya di mana kayak tidur gitu, di jalan atau di mana. Balik lagi masjid dibuka, masuk ke masjid, udah kemudian sholat di sana dan seterusnya. Tinggal di sana seharian, minum selalu tersedia di sana zam-zam. Ya, makanan roti seperti itu antum kantongin di tas antum, banyak di tas-tas ini roti semua. Jadi kalau lapar tinggal makan, kenyang terus insyaallah. Iya. Itu gimana rasanya? Enggak ada keluarga? Butuh duit enggak? Enggak butuh, karena buat mau ngapain duit udah makan ada kok. Ya, kecuali kalau pengen makan yang lain di luar. Dan nyolong enggak boleh di sana, lebih buruk lagi kalau nyolong. Ada burung banyak antum tegrep tuh burung juga enggak boleh. Iya. Nah, gimana rasanya? Ya seperti itu, enggak punya keluarga, enggak punya harta. Mau pulang enggak punya duit. Nah, ini lebih bingung lagi. Ya, tapi ya banyak di sana juga orang-orang yang minta-minta secara apa underground ya. Tiba-tiba minta, anda sendiri, ya pokoknya gitulah, pokoknya gitu, nggak usah diomongin, ya pokoknya gitu. Nah, mereka orang-orang ini terikat oleh jihad di jalan Allah, di antara tafsiran mereka adalah ahlus sufah yang ada di masjidnya Rasulullah SAW, yang dibangun buat mereka khusus di bagian luar masjid, ya, khusus tempat sufah, apa namanya, atap. Khusus buat tempat tinggal mereka di situ. Ya. Mereka ini sangat layak untuk mendapatkan infak atau nafkah atau sedekah. Ya, orang di sini kan di sini yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf. Orang jahil di sini maksud orang tidak tahu. Menyangka mereka adalah aghniya'. Mereka adalah orang-orang kaya. Kenapa? Minat ta'afuf. Karena ifah mereka. Apa ifah di sini? Menjaga diri dari meminta-minta. Ya, ifah di sini maksudnya menjaga diri dari meminta-minta. Itu ta'afuf. Ta'rifuhum bisimahum. Kamu mengenali mereka dengan simah. Simah atau wasam atau siap simah. Yaitu artinya adalah suatu tanda. Alamah. Tanda-tanda mereka, bukan tanda-tanda kere, bukan. Karena kelihatannya mereka itu kelihatan kayak orang kaya. Dalam artian mereka gak pernah minta-minta. Kadang kita ngelihat orang mukanya muka miskin, tapi gak pernah minta-minta. Kita anggap dia emang mukanya aja kayak gitu, tapi kayaknya banyak duit dia. Gitu kan. Antum ngelihat ada teman rajin traktir antum. Ya. Padahal sebenarnya dia pas-pasan, tapi karena dia karim, dia rajin nraktir antum. Antum mengira dia pasti orang kaya. Pas antum lagi butuh duit, antum berkiblat ke dia. Ya akhi, ana afwan, ana ini lagi butuh banget duit. Minjem duit dong, 1 juta gitu. Ya kemudian, ya dianya juga bingung. Ya. Wah, antum terlalu husnudzon sama ana. Untuk urusan traktir, insya Allah traktir apa ya? Untuk urusan untuk menghutangi susah, karena anda juga punya banyak hutang. Itu traktiran sebenarnya ngutang semua itu. jadi kelihatan tanda-tandanya bukan tanda-tanda apa, ya, bukan tanda-tanda kelihatan, ya, kelihatan apa namanya, kelihatan miskin banget, enggak. Tapi tanda-tanda ketakwaan mereka kelihatan. Sima di sini tanda-tanda yang enggak bisa dilukiskan dengan kalimat untuk mengungkapkannya. Tapi kelihatan. Antum melihat orang yang soleh itu bisa. Orang awam juga bisa melihat da'i-da'i yang sebenarnya benar. Walaupun orang awam itu mencela da'i itu, tapi kadang-kadang orang awam tidak sadar sebenarnya dia itu mengakui keilmuan dan kesolehan da'i tersebut. Dan kadang-kadang orang-orang awam mencintai da'i-da'i yang lucu terutama itu. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mengakui keilmuannya. Iya. Ada beberapa dai potongan-potongan klipnya di YouTube itu kalau kita dengar 10 menit, wallahi tidak ada faedahnya sama sekali. Isinya lucu doang, iya. Bahkan kadang-kadang jorok lucunya. Dan ngakak semua jemaahnya, masya Allah. Nggak ada ilmu ya, penghinaan ini terhadap ilmu yang seperti ini. Semua orang awam bisa jadi musuh dia kelak kalau misalnya mereka dapat hidayah. Dan semua orang awam bisa jadi musuhnya kelak kalau misalnya nanti di akhirat dihisap merendahkan ilmu dan mereka ketawa bareng, nanti menjadi musuh bersama itu. Makanya sudah ya awal, kalau memang kita mau dakwah, mau nuntut ilmu yang benar gitu. Jangan main-main. Ya. Takutnya nanti jadi musuh. Kalau anda dakwahin di sini hal yang lucu-lucu aja, misalnya antum dapat di sini imbasnya lucu atau tidak, justru tidak takwa jadinya atau justru sesat. Kelak ketika antum Allah beri hidayah, antum akan musuhi anda betul-betul. Dan rata-rata begitu. Maka ikhwan sekalian, ya di sini untuk urusan guru harus betul-betul antum melihat dan dari ketakwaan dia dan kebenaran ilmunya. Simahnya kelihatan. Orang-orang soleh, kadang kita itu banget-banget husnudzan sama orang ini, bagus nih orang ini. Walaupun mungkin dia mungkin kayak gitu pakaiannya, tapi anda tahu dia itu soleh. Antum lubuk hatinya itu merasa ini orang soleh. Allah berikan hidayah kepada itu. Ya. Tapi antum kadang-kadang melihat ini orang kelihatannya bagus. Alim gitu, bagus. Ilmunya tinggi. Tapi kok anda gak enak ya sama dia? Gak serak gitu sama dia. Ya. Kadang anda gak mau husnudzan, tapi kok gak enak hati anda sama dia gitu. Gak cocok. Nah ini bisa jadi karena ketidaktakwaannya, tanda ketika ketidaktakwaan dia, sehingga orang-orang tuh bisa membacanya tapi nggak bisa mengatakannya. Oleh karena itu ikhwah sekalian, yang namanya kewibawaan, ketakwaan itu kepada Allah saja. Ya. Ketika seseorang sudah bertakwa, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang akan terbit di hatinya mereka salut sama antum. Tanpa harus antum dikte bahwasanya antum itu berilmu atau tidak. Biarkan itu urusan penilaian orang, yang penting sekarang fastaqim kama umirta. Istiqomah aja. Urusan orang nanti mau nilai apa, itu terserah mereka. Kadang-kadang orang mengucapkan sesuatu yang tidak ada pada hati mereka. Orang-orang kadang-kadang bilang, Wahabi, Wahabi. Tapi dalam hati mereka cinta sekali sama antum. Rindu sama antum. Bahkan dikit-dikit nyari antum. Walaupun antum itu dijelekin terus sama dia. Bisa jadi dia tuh orang yang paling fans sama antum. Iya. Karena apa? Dalam hatinya sebenarnya sadar enggak sadar dia itu mencintai antum. Dia itu mengharapkan antum tuh baik pada dia. Begitu. Karena apa? Ada di hatinya perasaan antumlah yang baik sebenarnya. Cuman enggak tahu gimana ungkapinya. Akhirnya setan menggoda dia supaya mencelaknya, supaya jauh dari kebenaran. Jangan tidur. Antum gak ngantuk lagi? Nah, tadi detik menit keberapa awal-awal antum agak ngantuk sekali. Cuma anda biarkan supaya biarkan Allah yang memberikan antum hidayah insyaAllah. Iya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Tapi sekarang ikhwas kalian berangkat dari ayat ini anda juga ingat. Tentang beberapa orang yang terikat dengan masalah jihad juga. Masalah ilmu. Beberapa orang terikat dengan talabil ilm, menuntut ilmu betul-betul, ya, sehingga enggak bisa punya waktu untuk menuntut mencari nafkah. Ya, misalnya orang-orang yang menuntut ilmu misalnya di kampus LIPI atau di Madinah atau di mana, itu di keumuman momentum enggak ada waktu untuk mencari nafkah. Ya, beberapa ustaz kita misalnya ketika menuntut ilmu di Madinah misalnya di kuliahannya, kemudian malamnya ikut menuntut ilmu di Masjid Nabawi dan semisalnya, itu enggak ada waktu untuk nyari duit kan. Maka yang seperti ini lebih butuh sedekah. Tapi dibiayai oleh pemerintahan dan dibiayai oleh Saudi. Ya. Jadi alhamdulillah. Gimana kalau di Indonesia jemaah sekalian? Ya. Da'i yang sibuk dalam menuntut, da'i yang sibuk dalam mengajar. Nah, ini ada dua macam. Ada da'i ya keliling masjid. Ya. Sebenarnya anak juga itu ya. Dan ada yang hanya di pesantren. Dua-duanya ini kita pahami masalah mereka, ya, kita pahami duduk perkara kehidupan mereka masalahnya ya, sebelum kita hakimi. Ya. Yang namanya dakwah itu ngajar ya, apalagi ngajar agama memang penuh risiko dan fitnah juga ya. Di pesantren itu lebih padat lagi itu sebenarnya. Kalau di dakwah di luar pesantren itu repotnya di jalan biasanya, capek di jalan, tua itu di jalan makin tua dia, apalagi kalau naik motor makin hitam itu tubuhnya itu. Nah, yang seperti ini juga repot. Dan banyak kebutuhan juga. Kemudian anak istri sering ditinggalkan. Yang kerja di pesantren, satu hari misalnya dari jam 7 sampai jam 12 itu ngajar. Ih, capek loh itu. Itu capek itu. Ya, yang diajar ilmu. Kadang beberapa guru, sebagian dari da'i, enggak semua da'i, itu memiliki kompetensi di semua cabang ilmu. Nah, yang seperti ini mahal harganya. Itu kalau di pesantren ditaruhnya bukan di satu pelajaran aja. Kadang fikih disuruh ngajar juga, tauhid disuruh ngajar juga. Kemudian apa? Bahasa Arab disuruh ngajar juga. Kemudian buat semuanya dihabek sama dia, masyaallah. Bukan karena dia yang salah, tapi emang pembikin jadwalnya tahu ini kompetisi bagus ini Ustadz nih. Sekarang kita maksimalin aja, ya. Gitu, kita peras kalian, gitu kan. Nah, begitu. Bisa semua ngajar itu makin padat gitu kan. Nah, yang seperti ini emang ada kesempatan enggak buat nyari ma'isyah lain? Jualan baju misalnya, enggak bisa. Udah pikirannya ke kurus, Bang. Capek. Ya, udah ngatur ini udah cukup susah. Apalagi kalau misalnya guru ini sekaligus dia itu pemimpin suku atau musyrif. Musyrif blok asrama. Ini sehari harus mengontrol santri-santri. Tapi sekarang orang tua sekarang apa kok pesantren mahal itu? Semakin mahal, semakin cerewet itu orang tua. Ya, sering di WhatsApp gurunya, "Ustaz, gimana kondisi anak saya?" Alhamdulillah, bagus. Nanya lagi, "Ustaz, anak saya gimana tuh? Penyakit di telinganya gimana nih?" Wah, ditanya lagi. Repot ustaznya tuh, lama-lama enggak jadi ustaz lama-lama aja. Wah, pusing denger keluhan orang tuanya. Salah sedikit, anaknya sakit. Anaknya batuk-batuk. "Minta ya ustaz, tolong ini, apa namanya, kontak ke anak saya." Dicari anaknya mana. Cari keliling pesantren. Taunya lagi izin keluar kota. Wah, repot. Ya. Itu pesantren modern zaman sekarang, ya. Pesantren modern zaman sekarang. Beda dengan yang dulu. Dulu semodern-modernnya pesantren enggak ada kayak gini-gini kok. Apa di WhatsApp, di SMS ustaz enggak ada dulu. Dulu mau nelpon aja harus ngantri. Satu pesantren cuma ada satu telepon. Itu udah rebutan orang tua tuh, rebutan pagi-pagi kalau misalnya mau luar kota itu kan murah tuh. Dan orang tua juga nelponnya pakai telepon rumah, mikir-mikir. Telepon rumah, luar kota, telepon gak apa-apa buat anak. Pas udah nelpon, disuruh nunggu. Ngantri. Beberapa santri itu nelpon sama ibunya sampai nangis-nangis. 10 menit, 15 menit. Wah, waktu makan. Santrinya makan, ibunya baru nelpon. Wah, gak kena lagi. Besok gitu lagi, dan seterusnya. Itu susahnya dulu kayak gitu. Atau santri yang nelpon di wartel. Karena wartel ada di pesantren, ada yang wartel di luar pesantren. Paling enak tuh wartel di luar pesantren, biar bisa keluar. Ya kan? Keluar, nelpon, habis, cepet banget ini argonya, gitu kan? "Udah cepetan mu. Enggak, ibu mau ngomong sama kamu kok mau cepet-cepet? Ini bentar lagi habis ini duitnya, gitu kan? Ngutang lagi, gitu. Ya dulu kayak gitu. Kalau sekarang, Masya Allah, tinggal bilang ke musyrif, "Afwan, ini mau nelpon ibu dong." Nah, pakai pulsanya, pulsa musyrif. Nah, repot. Iya kan? Repot. Yang kayak gini, ikhwah, enggak apa-apa gaji gede. Wajar gaji gede. Walaupun diprotes banyak orang. "Dakwah itu kok harus gini dong?" Wah Allah. Enggak ngerasain dia. Itu. Itu. Ada panggilan alam itu, eh. Itu ambil pertanyaan soal-soal. Antum, kurang peka antum. Berapa usia antum? Harus peka, itu ada tek-tek-tek kayak gitu. Bukan tuang sate. Itu udah ada orang nanya. Ya. Nah, sampai mana tadi? Iya, jadi guru-guru yang seperti ini, wajar kalau misalnya dikasih gaji besar. Ya, wajar kalau dikasih gaji besar. Karena mereka terkuras bukan hanya masalah badan atau fisik saja. Pikiran, ilmu, dan perasaan juga kadang-kadang dimarahin sama wali santri itu. Gak enak. Apalagi wali santrinya banyak duitnya, dimarahin. Dikit-dikit lapor nanti. Kalau kita emosi sedikit, kemudian ya, jadi kasus. Nama pesantren jadi tercemar. Kan risiko. Maka ditenangkan dengan gaji yang besar. Ya. Dan besarnya gaji pun, itu pun gak sebesar gaji mungkin antum-antum mungkin. Ya Allah alam, kita gak tahu berapa nominalnya. Tapi yang seperti ini layak untuk dikasih banyak uang. Supaya bekal untuk anak istri mereka cukup. Ya. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk umat. Begitu juga dengan dai-dai keliling. Ya. Itu repot, capek di jalanan. Capek di jalan, mau naik motor, naik mobil, macet, tol, dan seterusnya. Repot. Apalagi yang kelilingnya bukan keliling masjid satu kota. Kelilingnya ke berbagai kota. Ya, ini kan ya perlu fisik juga. Belum nanti penyakitannya itu. Kambuh dan seterusnya. Wah, itu kesian. Ya, nanti ke dokter, kemudian anak istri butuh ini, butuh itu. Kalau mau sambil jualan, sambil dagang misalnya, susah yang seperti ini. Maka dimaklumi. Cuma walaupun dimaklumi, tetap ya dai-dai pun wajib untuk waspada akan fitnah dunia, ya. Anda baca aja seterusnya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. 274. Anda yang baca boleh? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. La khaufun 'alaihim itu artinya tidak perlu mereka takut atas apa yang tidak perlu takut akan masa depan mereka, wa lahum yahzanun tidak sedih akan apa yang telah mereka lalui. Itu maknanya. Jadi khauf di sini la khaufun 'alaihim, jangan takut di masa depan mereka, hadapan mereka di akhirat. Orang beriman dan beramal soleh nanti di akhirat itu enggak usah takut ke depannya, surga ada depannya. Dan enggak perlu bersedih kehilangan apa yang telah dilaluinya dari dunia. Kehilangan istri, kehilangan anak, nanti ketemu insyaallah kalau sama-sama soleh. Kehilangan harta dunia, ya Allah. Kecil banget harta dunia itu, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah. Hadis riwayat Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi. Lamaudi'u sawti ahadikum khairun lahu khairun min lamaudi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Ya, seutas cemeti, ya, pecut, ya, tempat pecut yang tipis dan hanya 1 meter ini, kata Syekh Utsaimin, itu lebih baik daripada satu dunia dan seisinya. Maksudnya seutas ukuran antum dapat surga cuman sepetak kecil 1 meter itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, wallahu alam. Tentu lebih baik jauh di akhirat nanti, ya. Tidak usah khawatir tentang masa depan mereka, tidak pula mereka bersedih hati dengan apa yang telah mereka tinggalkan dari dunia. Tafsir Al-Aisar, ini adalah ayat terakhir dari ayat-ayat yang menyerukan untuk berinfak, yang membawa kabar gembira terbesar bagi orang-orang yang berinfak pada setiap waktu dan situasi, malam atau siang, secara rahasia atau terang-terangan, bahwa pahala infak mereka akan disimpan di sisi Allah dan akan diberikan pada hari akhir ketika mereka menghadap Allah, dan tidak ada rasa ketakutan dan kesedihan bagi mereka baik di alam dunia, alam barzakh maupun alam akhirat nanti. Ya. Tadi pagi ada kajian di Kalibata City tentang hukum mendambakan kematian. Kalau bisa, antum kalau ada waktu, bisa dengerin itu tentang bekal untuk kematian. Tentang mendambakan kematian dan peringatan akan kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada di channel YouTube-nya Masjid Nurullah Kalibata City. Ya. Jadi di kubur nanti itu, kata Nabi SAW, inna fil qabri la dhaghtatun law naja Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya di kuburan itu ada dhaghtah. Dhaghtah itu adalah himpitan, tekanan. Ya. Iya. Di kubur itu ada tekanan, sekiranya ada orang yang selamat, maka selamatlah Sa'd bin Mu'adz karena kesolehannya, ketakwaannya. Ya. Jadi semua orang dikubur pada asalnya itu akan dihimpit dan sesuai dengan amal dia. Ya. Maka diantara cara untuk menghindari himpitan itu sedekah, supaya kita tidak sedih di kubur kita dan di akhirat kita. Ya, sedekah, investasi. Bukan investasi dagang, tapi investasi akhirat kita. Ya, bersedekah, yang siapa tahu orang yang antum sedekah itu kemudian bersyukur dan menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi tabungan antum untuk akhirat antum insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katsiran. Apabila orang tua kita sudah meninggal, yang sudah meninggal, maka perbuatan amal soleh anaknya akan mengalir untuk orang tua dari pahala perbuatan anaknya, kan, ya Ustaz? Iya. Yang mau nanya lagi silakan segera, ya. Terus kalau kita kalau kita mau berinfak atau sedekah, mana yang lebih baik? Kita sedekah infak saja atau kita niatkan, khususkan niat untuk orang tua kita yang telah meninggal. Iya. Jazakallahu khairan. Wa iyyaki. Ini suara anak kedengeran enggak untuk akhwat? Samar. Kok enggak ngomong dari tadi? Kedengeran ya sekarang? Ngomong dari tadi enggak ngomong. Emang perempuan memang seperti itu ya. Ya. Tidak mau bicara. Tanda setuju ya. Setuju apa ini? Jadi ini kita baiknya sedekah infak saja atau kita niatkan khususkan niat untuk orang tua kita. Perbuatan amal soleh anaknya akan mengalir untuk orang tua. Itu enggak mesti. Perbuatan amalan anak soleh, kalau bukan orang tua yang ngajar, enggak ngalir ke orang tua. Ya. Orang tuanya ngajarin Al-Fatihah. Maka selama ya seterusnya anak itu kalau baca Al-Fatihah ngalir ke orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya hanya sekedar mendonasikan, yang ngajar adalah guru agamanya, maka pahalanya ke guru agama. Pahala untuk orang tua, pahala SPP. Pahala nafkah doang. Iya. Gitu. Jadi enggak semua anak yang anak lakukan dari kesolehan kembali ke orang tua, enggak semua. Kok kayak gitu, Masya Allah ya. Enak banget punya anak soleh. Semua amalan anak soleh kembali ke orang tuanya, enggak semuanya. Tergantung dari apa jasa orang tua itu, apakah ngajarin atau tidak gitu. Nah, kalau kita mau berinfak atau sedekah dan supaya orang tua kita mengalir untuknya pahala, maka niatkan khusus untuk orang tua kita. Ya. Apakah harus dilafalkan? Ya enggak harus, tapi boleh diberitahu ke orang. Misalnya ke orang fakir miskin, misalnya kita kasih beras 50 liter. Ya. Banyak itu? Lumayan, Masya Allah. 50 liter seberapa gede itu? Hah? 20 kilo. 20 kiloan. Ya lumayan lah, namanya beras kan. Kalau 50 liter kotoran kambing ya baru enggak ada yang mau gitu kan, buat pupuk doang bisanya. Tapi ini 50 liter beras. Kemudian kita bilang ke orang fakir miskin itu, "Bu, maaf ini saya ada dermaan sedikit atas nama almarhumah ibu saya. Tolong moga-moga ibu berkenan menerimanya." "Oh iya, Le. Ya, terima kasih, matur nuwun sangat-sangat." Ya, bisa kayak gitu? Bisa ria tidak? Iya, enggak ria itu. Ya. Tapi kalau antum mau sembunyi-sembunyi boleh enggak? Boleh. Malam-malam antum pikul itu karung ya, kemudian antum taruh bluk, ya, ke depan rumah orang miskin, ya. Nah, antum tinggalin habis itu. Diambil orang. Nah, gimana caranya? Pakai catatan, ya, untuk fuqara dan masakin, gitu. Ya, sakit hati nanti orangnya, gitu. Enggak, jangan. Pokoknya gimana caranya? Mungkin pakai wasilah, gitu ya. Pakai wasilah, mas, mau dapat duit enggak? Mau, nih, anterin ya. Saya kasih 50.000, tolong mas anterin ke rumah itu. Tapi tolong jangan kasih tahu kalau saya ngasih, ya. Dan dia niatkan untuk ibunya almarhumah, gitu. Dianterin. Belok dia. Dibawa ke rumahnya. Sampai gak tuh pahalanya? Sampai. Ya, karena tadi kata Allah gimana? Wa ma tunfiqu min syai'in wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bi 'alim. Yuwafa ilaikum. Pasti akan tertunaikan pahalanya walaupun belum tentu itu barang sampai. Iya enggak? Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Ya, begitu. Jadi nafkahkan atas nama orang tua boleh, ya. Tapi kalau misalnya masalah bayar fidyah itu atau zakat itu, kalau antum merasa berpotensi menyinggung dia, sebaiknya tidak dikasih tahu, ya. Masalah bayar fidyah buat orang tua, bu, ini bayar fidyah dari ibu saya. Jangan, takutnya gak enak dianya, malu gitu. Walaupun iya sih miskin, tapi ya dia ngomong sih, coba kalau misalnya biarin aja gitu kasih kan enak. Ini bilang bayar fidyah, berarti saya miskin dong. Ya jadi gak enak, jadi udahlah kasih aja atas nama ibunya, silakan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa orang fakir adalah penghasilan lebih kecil dari pengeluaran. Bagaimana dengan kondisi orang yang pengeluarannya banyak tapi penghasilan yang pengeluarannya banyak daripada penghasilan, akan tetapi kehidupannya terlihat mewah? Pengeluarannya lebih banyak daripada penghasilan, tapi kehidupannya terlihat mewah. Terlihat mewah, zahirnya mewah, batinnya na'udzubillah. Misal punya kendaraan dan rumah hasil kredit, apakah mereka termasuk fakir? Fakir mereka ini. Fakir ini, fakir miskin. Apakah orang seperti ini termasuk layak untuk diberikan sedekah? Orang seperti ini sebelum diberikan sedekah layak untuk diajari cara hidup, ya. Gitu. Iya, banyak orang sekarang kelihatannya mewah, punya motor gede, ya badannya padahal ceking, ya. Tapi yang penting gengsi dulu. Dia kemudian kredit, ya, uang belum banyak, kemudian tiap bulan empot-empotan. Yang seperti ini masuk ke golongan fakir. Yang seperti ini sebelum dikasih sedekah, ya dia harus diajari dulu. Jangan langsung dikasih sedekah. Kenapa? Karena nanti bakal ngarepin sedekah terus, sementara dia nggak mau sadar-sadar akan salahnya dia hidup. Ya. Begitu. Ya. Lebih baik fakir yang terlihat fakir aja daripada fakir yang terlihat mewah seperti ini. Karena nanti takutnya orang yang gengsi-gengsian seperti ini, dia akan apa? Dia akan menggunakan harta sedekahnya ini untuk kemewahan dia. Ya. Bagaimana hukumnya menyambung akhir surat Al-Baqarah dengan ayat 219 ke awal Al-Baqarah 220? Boleh atau wajib atau gimana? Tak lihat dulu. Karena kalau nebak-nebak nanti salah lagi. Oh, la'allakum, oh ini ada tulisannya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi hukum untuk wasal dan untuk wasal dan untuk waqaf itu masalah ijtihad. Dia tidak serta-merta 100% semuanya harus begini atau harus begitu. Ketika merusak makna, maka harus wasal. Tapi kalau misalnya tidak merusak makna, maka dianjurkan atau dimakruhkan itu nanti lihat dari makna tersebut. Di ayat ini, kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian ayat berikutnya, fid dunya wal akhirah. Apa hukum wasal di sini? Hukum wasal di sini adalah dianjurkan. Tidak sampai wajib, sehingga orang yang tidak wasal tidak berdosa. Dianjurkan. Atau sangat dianjurkan karena maknanya lebih tepat seperti itu. Ya. Begitu. Iya. Ibarat kalau misalnya kita baca yang lain misalnya. Ya, ala kulli hal yang ini dianjurkan. Kalau dia wasal itu jauh lebih baik. Yang waqaf sampai situ aja akhir ayat. Karena mengikuti akhir-akhir ayat. Ya. Wallahu a'lam. Jika di dalam Al-Quran banyak penerjemahan yang tidak pas seperti di ayat ini, keridhaan Allah yang seharusnya wajah Allah, maka bagi kami yang tidak mengerti bahasa Arab, lebih baik meninggalkan membaca terjemah Al-Quran seperti ini dengan beralih ke tafsir, walau tafsir pendek. Seperti tafsir Muyassar atau tidak apa-apa membaca terjemah plus tafsir. Tafsir Muyassar itu pun dengan terjemah. Tafsir Muyassar maksudnya tafsir Muyassar yang versi terjemahan kan, yang dua jilid. Dulu pernah kita bagi-bagi di sini tuh. Nah, itu juga terjemahan. Dan insya Allah itu lebih bermanfaat dibandingkan Al-Quran terjemahan yang masyhur. Ya, karena lebih diperjelas sedikit. Ya, maka silakan baca tafsir itu lebih baik insya Allah. Ya, begitu. Tafsir Muyassar, dua jilid. Atau ada yang tiga jilid. Ya. Beda penerbit. Ya. Ada pertanyaan baru-baru ini viral tentang hukum menjual speaker. Baca speaker apa speaker? Kalau orang Tanah Abang speaker bilang ya. Speaker ya. Speaker Quran. Pihak yang mengharamkan beralasan karena tidak adanya izin kepada qori yang bacaannya di-download. Oh, ya. Jika ada izin pun itu hanya untuk disebarkan, belum diminta izin untuk komersial. Pihak yang membolehkan berasumsi bahwa segala yang dipublikasikan di media atau internet, apalagi dari halaman atau akun resmi, adalah menjadi milik publik. Yang benar bagaimana Ustadz nomor 2? Oh iya, nomor 2 ada lagi ya. Ada Anda punya speaker Al-Quran di rumah ya, tapi kita beli buat ta'lim dan pendidikan. Menjualnya dilihat dari kontennya dulu sebelum kita mengharamkan atau membubahkan. Dilihat dari kontennya. Ya. Apakah yang dilarang itu speakernya atau kontennya? Speaker benda yang relatif ya kan ya? Dia dilihat dari kontennya. Kalau kontennya lagu ya berarti haram. Kalau kontennya Quran, sebentar sebelum bilang iya atau tidak, murotalnya murotal siapa dulu? Kalau murotalnya bacaan anak pribadi, ya fadl jual, nggak apa-apa, anak rela kok ya. Tapi nggak ada yang beli insya Allah ya. Tapi kalau misalnya kontennya murotalnya misal qori-qori yang masyhur ya, yang masyhur dari masyahir qurra, misalnya seperti Syekh Mishari Rashid, itu ada versi masyhurnya, versi dia versi copyright, yang ada copyrightnya. Dia boleh di copy pun boleh, tapi bukan untuk tujuan komersial. Gitu. Biasanya pasti ada Mishai Rashid. Iya, zaman sekarang gitu loh. Iya. Enggak ada Mu'ammar misalnya, enggak ada. Tahu Mu'ammar? Hah? Antum orang zaman kapan sih? Aduh, antum nih. Enggak gaul antum. Gaul lah sama orang-orang tua ya, biar tahu. Nah, ketika udah ada copyright, maka antum harus minta izin kalau emang antum mau menjual ulang kopian tersebut. Untuk membagikannya silahkan, gratis free. Mendownloadnya silahkan karena sudah ada di internet. Tapi yang Anda tahu, ya, 30 juz Mishai Rashid itu ada 3 versi. Ada versi copyright, ada versi kedua, versi Portugal. Portugal atau Amerika kita lupa. California mungkin. Maksudnya rekaman di studio sana. Yang ini Anda gak tahu ada copyrightnya atau enggak. Yang ketiga, ada versi ya free lah insya Allah. Nah yang seperti ini, kalau konten yang dimaksud itu, itulah yang dijual, maka haram untuk dijual sebelum izin. Ya dapat keterangan atau bilang dan diizinkan oleh house, rumah produksinya. Atau apa ya yang namanya itu. Dan itu saya pikir sulit ya. Itu, seperti itu. Kalau misalnya alasannya pihak yang membolehkan berasumsi bahwa segala yang dipublish di media atau internet, apalagi halaman akun resmi adalah menjadi milik publik. Ini juga benar. Ketika tidak ada copyright. Ya. Tapi ketika ada copyright, maka walaupun dipublish dan silakan download, tetap tidak diizinkan untuk dikomersilkan. Begitu. Dan yang Anda tahu, untuk kaset Mishai Rashid itu ada copyright. Tapi kalau masyaikh yang masih agak baru-baru muncul, mungkin tidak ada copyright. Iya, dan itu tertutur di beberapa kiroah dari Syekh Mishai Rashid. Setelah selesai surat, ada dengan bahasa Arab, ya bagi yang faham, itu menunjukkan bahwasanya tasjil ini telah tertahkik copyrightnya. Sehingga enggak boleh diperjualbelikan tanpa izin itu. CD-CD bajakan gimana? CD-CD Misal Rasid, Saigon Comedy dan seterusnya. Yang Anda tahu itu ada copyright-nya. Jadi enggak boleh diperjualbelikan walaupun dengan harga murah. Ya, itu Anda ketahui setelah beberapa lama Anda pikirkan, iya ternyata ada copyright-nya. Dulu Anda juga pernah menjual hal seperti itu, tapi enggak lagi, alhamdulillah. Begitu. Iya. Ini bukan masalah Anda pro ke ustaz siapa, Anda juga enggak tahu ustaz siapa yang dimaksud. Tapi yang Anda tahu seperti itu hukumnya. Enggak boleh, ya. Kalau ada copyright-nya, kalau memang pihak pembikin MP3-nya itu enggak mengizinkan. Cuma ketika itu sudah jadi barang dan kita butuh dan itu masalahnya besar, maka silakan membelinya. Hanya saja hasil penjualannya itu yang bermasalah. Iya. Kita anggap aja membelinya ini, ya walaupun beli, kita anggap aja udah nafkah aja, biarin. Tapi yang mendapatkan keuntungan dari situ itu yang bermasalah. Iya. Jadi pembelinya juga sebenarnya gak boleh juga beli, maksudnya. Kalau gak butuh gak usah beli. Iya. Hah? Download aja, tapi speaker Al-Quran itu speknya bagus dia. Iya. Kadang ada numericalnya, ada numbernya. Number ini buat surat ini. Kadang per ayat bahkan. Atau kadang per halaman. Itu bermanfaat sekali itu. Iya. Kita butuhkan buat menghafal, ya. Itu bagus. Ya, jadi bermaslahat untuk masalah ininya. Cuman yang permasalahannya adalah di penjualannya. Karena dapat untung dari situ. Begitu. Ya. Begitu juga kalau beralasan apa yang dipublish di media atau internet berarti punya publik. Itu punya publik tapi tidak untuk dikomersilkan. Misal video Yufid misal. Punya publik bukan? Itu konsumsi publik, silakan. Silakan dinikmati sajiannya. Tapi kemudian kalau antum download terus antum jual harus dengan izin resmi dari Yufid. Ya begitu juga dengan kajian kita ini. Enak aja kita udah ada kameramen, ada editor, uploader dan seterusnya. Antum tinggal download, antum jual, antum kaya abis itu. Ana yang capek sampai ser kayak gini, antum yang kaya. Bagi-bagi kayak gitu. Nah. Maksudnya di sini antum nggak boleh sembarangan, karena ada hak cipta. Pun kalau nggak dituturkan hak cipta tersebut, antum telah mencederai perasaan orang yang udah capek-capek mengelola itu. Lebih ke maslahatan antum. Iya. Tapi tetap bermanfaat gak? Bermanfaat betul. Cuman keuntungannya ini yang bermasalah. Begitu. Iya. Itu jawaban dari Ana. Enggak semua yang di-share betul. Kaedahnya memang umumnya betul. Yang di-share di ini konsumsi publik. Konsumsi publik bukan untuk dijual belikan. Iya. Konsumsi. Ya, kecuali kalau memang udah ada tuturannya for free. Free. Bebas antum mau ngapain, ada keterangan itu baru silakan jual. Ya. Bahkan Microsoft sendiri kadang-kadang kita beli versi apa? Ya, Windows, ya. Yang seperti Microsoft Word, Office yang Office, ya. Ada Word, ada Excel dan seterusnya. Kalau kita beli versi minimalis, kadang-kadang nanti akan ada keterangan not for sale, atau bukan not for sale, bukan not for commercial, gitu. Bukan untuk komersial, gitu. Bukan untuk dijual belikan hasil dari Microsoft Word ini. Antum print sesuatu, kemudian antum jual itu. Misalnya ini apa namanya paper ini, antum buat. Sementara dalam tanda kurung Microsoft Word, dalam kurung not for commercial gitu. Nggak boleh buat komersil. Kemudian hasil dari itu di print, dijual. Nah ini berarti telah melanggar. Iya. Yeah. Dua, bagaimana hukum mencari uang berdasarkan jumlah klik di internet atau mengikuti survei di internet? Mencari uang berdasarkan jumlah klik di internet atau mengikuti survei di internet. Seperti apa contohnya? Anda tahu? Google Ads. Huh? Masalahnya Anda pikir bukan di klik-kliknya. Ini klik iklan kan? Masalahnya Anda pikir bukan di kliknya. Masalahnya lebih ke konten iklan. Kalau kliknya Anda belum bisa jawab, tapi yang Anda tahu itu bisa bersubhat penghasilannya. Semisal di YouTube ya. Ini timnya atau channelnya menghidupkan advertisement-nya, iklannya. Ya kan? Ada iklan yang 1 menit kadang-kadang tuh kan, tapi ada skip ad-nya. Ada yang 5 detik doang. Bukan masalah waktunya, bukan. Ya, bukan masalah kliknya juga. Ya, Anda enggak tahu kok masalah itu ya. Tapi yang kita permasalahkan di sini adalah ya, kita seperti memprovide iklan yang di dalamnya ada musik dan aurat. Ya. Kemudian kita mendapat penghasilan dari itu, gitu loh, musiklahnya. Ya, paham di sini ya. Jadi enggak enak gitu loh, kayaknya gimana gitu. Enggak bagus. Dan akun-akun yang enggak mengaktifkan itu enggak disupport sama YouTube. Sehingga sepi terus akun antum. Nah, makanya rata-rata akun-akun yang akun dakwah atau akun kajian yang seru-seru yang banyak-banyak viewersnya itu rata-rata menghidupkan iklan. Uangnya boleh diambil enggak? Uangnya subhat. Wallahu a'lam, uangnya subhat. Karena hasil dari jasa mengizinkan providing iklan yang dilayani pasti ada musik dan aurat. Pasti itu. Enggak ada iklan, setahu Anda enggak ada iklan di YouTube yang enggak ada perempuannya. Belum ada mungkin, ya, nanti kita adakan ya, kapan-kapan. Ya ada. Jadi kita membantu al-ismi wal-udwan. Ya, jadi serba salah kita tuh yang punya YouTube, akun YouTube serba salah. Mau kita enggak pakai iklan, kita miskin viewers. Mau pakai iklan, tapi iklannya kayak gitu. Ya memang ringan, kadang-kadang gak sampai aurat banget-banget, ya enggak. Cuman tetap aja itu secara syar'i gak bagus. Begitu, jadi Anda pikir kalau jumlah klik yang seperti ini bukan dari masalah jumlah kliknya, wallahu alam, tapi masalah konten dari apa yang diklik itu. 3, adakah skema jualan produk yang menggunakan MLM yang halal? Ketika disebut multi-level marketing, sejatinya itu dia tujuannya adalah multi-level dan marketing saja, bukan tujuannya bai'us silah. Dalam jual beli tujuannya adalah bai'us silah atau tamlikus silah, menjual barang atau membuat barang itu dimiliki oleh orang. Tapi ketika tujuan dari komunitas ini untuk memperlebar jaringan, maka ketahui pasti nanti akan ada hal-hal yang luar biasa dan ada pihak-pihak yang makin dirugikan. Itu yang disebut multi level marketing, karena multi berarti di apa ya, multi di gitu. Levelnya ditambahin, jadi tujuannya tuh marketing saja dan tujuannya supaya terus barangnya mana, duit dapat, apa yang dijual terus. Skema seperti ini, maka khalas yang seperti ini. Udah, ini gak benar yang seperti ini. Mungkin kelihatan di awal benar, tapi nanti ujung-ujungnya pasti gak benar. Maka termasuk pulsa juga kadang-kadang pakai kayak gini. Tapi khalas yang penting sekarang hilang. Apa, gak usah pakai jualan kayak gitu. Insyaallah jualan sederhana aja lebih berkah. Udah selesai ya. Di Quran surat 2 ayat 274 secara tersembunyi disebutkan lebih dahulu daripada terang-terangan. Apakah ini menunjukkan keutamaan secara tersembunyi? Iya, bisa jadi menunjukkan keutamaannya, tapi tidak secara langsung. Melainkan ya ada dalil lain yang menunjukkan amalan soleh lebih baik disembunyikan. Ya. Dan sebagian ulama salaf juga mengatakan, ya, sembunyikanlah amalan baikmu sebagaimana kamu sembunyikan amalan burukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar pajak kewajiban warga, khususnya PBB, pajak bumi dan bangunan, tetapi tidak diwajibkan dalam Islam, bahkan diharamkan bagi penarik pajaknya. Bagi yang membayar, bolehkah diniatkan sedekah karena manfaat yang besar buat masyarakat? Iya. Kalau terpaksa dia membayar dengan niatan bukan ini, ya sedekah aja lah, udahlah. Saya udahlah, mungkin ada hal yang bermaslahat dari penghilangan uang ini. Pajak-pajak apapun, sampai pajak kendaraan ada kan ya? Iya. Kita enggak bayar pajak kendaraan. Iya. Iya, pajak kendaraan enggak bayar. Kenapa? Itu pajak bukan? Pajak kan sama kan sama ini? Pajak. Bea cukai yang buat dagang barang-barang yang diperdagangkan impor dari luar negeri. Ya, boleh enggak kita beli barang black market? Barang yang lolos dari bea cukai. Kan murah harganya itu. Boleh sah. Karena memang asalnya pajak tidak ada dalam Islam. Bahkan ada ancaman untuk orang pemungutnya. Nah, tapi muskilahnya diwajibkan di negeri kita. Kalau enggak, antum nanti bisa kena penalti, bisa ini, bisa itu. Kalau memang menurut antum enggak mungkin kecuali harus bayar, kalau enggak bayar nanti bakal madharat yang lebih besar, makhoras. Serahkan uang itu dan niatkan mungkin untuk sedekah atau membuang harta atau apa. Ala kulli hal, Allah Maha tahu lah siapa yang zalim, siapa yang tidak. Ya. Karena pernah di stop oleh polisi di daerah Taman Mini, ya. Nah, pas di stop oleh polisi, anda mendengar keheningan nih, ya. Pengen tahu ceritanya. Di periksa, anda nurut dari awal. Ya. Wah, polisi nih, minggir. Biasanya kalau orang pakai sarung enggak dicegat, ini tumben dia cegat. Karena anda sendiri, ya. Anda pakai helm enak aja, anda pakai helm. Kan jauh itu. Taman Mini. Anda menyingkir ke pinggir, memperlihatkan STNK SIM. Enggak ada kesalahan dalam diri anda sama sekali, secara syar'i enggak ada. Tapi ternyata pajak 2 tahun nunggak. Ya. Gimana nih anak aku aja? Ya pokoknya ada gituin aja lah. Oke. Secara syar'i enggak ada pelanggaran. Enggak ada. Ya, karena pajak ini memang enggak ada dalam Islam. Ya. Ya udah, anda bilang, silakan Pak, ditilang aja Pak. Oh. Wah, nggak bisa Sat. Lah, kok nggak bisa? Ah, nggak bisa Sat. Dia udah buka, mau buka buku ini ya, nggak tega gitu. Anda pakai sarung, jenggot masih terpasang. Iya, pakai baju koko lagi. Ustaz dari mana? Lagi habis dari taklim sana. Wah, nggak, saya nggak bisa tilang. Kalau nanti saya tilang, nanti Ustaz terganggu jadwalnya. Dalam hati tawa aja loh. Ya akhirnya beliau memaafkan. Ya. Jadi enggak apa-apa, berarti besok-besok tolong dibayar ya Ustaz pajaknya. Iya. Iya. 2 tahun nunggak. Karena emang enggak ada. Khusus ini enggak ada pelanggaran syar'inya, enggak ada. Dan bahkan kalau kita menuruti aslinya enggak boleh. Cuman kalau terpaksa ya sudahlah. Gitu kan? Begitu. Kita pun membayar bukan dalam rangka ridho dengan sistem ini, bukan. Tapi karena memang udah terpaksa. Begitu. Ya. Wallahu taala alam. Tapi begitu aja yang bisa kita tuturkan. Ini ada hadiah buat ikhwan dan akhwat. Ya, 20 pieces. Zikir pagi dan petang dan sesudah sholat fardu karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hafizahullah. Untuk penanya dari ikhwan siapa aja tadi? Ikhwan yang nanya siapa aja? Oh, itu ada ikhwan di situ. Ini luar tembok, ada enggak tahu ada orang di situ. Almai, antum Almai? Oke. Okay. Antum juga berdua doang ikhwan? Ikhwan 2 orang doang. Di sini Almai anak kelas 5. Antum baca semuanya ya. Tapi sama semua bukunya nih. Ini antum anak kelas 5. Nah, dari sini antum bisa sedekah. Pahalanya kembali ke antum itu. Antum dapat 5, jangan diambil semuanya karena sama semua. Dibaca satu-satu setiap bukunya gitu, sama aja. Ya, antum kasih teman ngaji antum yang butuh dapat pahala, atau kasih orang lain gitu. Untuk yang akhwat, ada berapa orang yang nanya nih? Ini mungkin ada 3 atau ya. Ini kasih ada 10 buku, ya. Dibagikan untuk akhwat yang tadi nanya, silakan dibagikan. Ya jazakumullah khairan. Insyaallah cukup dari ana, sekian yang bisa ana sampaikan. insyaallah taala pekan depan kita akan bahas tafsir Al-Aisar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.